الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jumu'ah yang lalu sampai ayat 8 selesai ya. Kita lanjutkan ayat ke 9, 10, 11 jika tersisa waktu. Tersisa 3 ayat dari surat ini, surat Al-Jumu'ah. Dan surat Al-Jumu'ah satu-satunya surat dengan nama hari kecuali Al-Ahad yang dikenal demikian dengan Al-Ikhlas. Dan Al-Jumu'ah hari yang demikian istimewa dan Eid dari kita, Eid kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil, diseru kepada sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kalian menuju zikrullah dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini ayat ke-9, kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil huduri li salatil jumu'ah wal mubadarati ilaiha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya kaum mukminin ya, untuk menghadiri salat Jumat, untuk menghadiri salat Jumat. Wal mubadarati ilaiha, dan bersegera ya menghadirinya. Min hini yunadalaha, sejak dipanggil setidaknya. Wasai ilaiha, dan bergegas menghadiri salat tersebut. Wal murad bisai huna al mubadarah ilaiha wal ihtimamu laha. Adapun yang dimaksud dengan as-sa'i di sini, yang secara asal sering dimaknakan lari-lari kecil, sa'i antara Safa Marwah, namun yang dimaksud di sini adalah menyegerakan, mubadarah ilaiha wal ihtimam laha, dan perhatian ya, untuk beradab, untuk bersiap-siap, untuk berhias, untuk datang dengan kondisi yang baik. Perhatian untuk mengagungkan yaitu ibadah pelaksanaan salat Jumat. Ya. Wa ja'alaha ahammal asghal, dan menjadikan salat Jumat termasuk kesibukannya yang terpenting. Dari Jumat ya, dia jadikan salat Jumat termasuk aktivitasnya yang terpenting di hari itu. Ya. Dan bukan yang dimaksud as-sa'y di sini la al-adwa alladhi qad nuhiya anhu 'indal mudhi ila salat. Bukan yang dimaksud sa'y di sini larilah kalian, lari-lari kecil menuju Jumat. Sebab yang demikian datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hendak menghadiri salat. Ya. Entah itu larangan bersifat haram ataukah bersifat makruh, ada khilaf memang di antara ulama rahimahumullah taala tentangnya. Namun yang demikian kalau sampai tingkat yaitu menghilangkan muru'ah dan demikian memperburuk kondisi atau memadharatkan atau bermadarat terhadap diri sendiri ya. Dan demikian termasuk lari-lari yang di luar yaitu kebiasaan, maka yang demikian cukup kuat ketika ada yang menyatakan itu sampai tingkat haram ya. Tetapi kalau dia mempercepat langkah untuk masuk kepadanya, maka yang demikian kita mengharap tidak mengapa. Dan Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa perintah untuk sakinah, tenang dalam menuju sholat jamaah itu perintah istihbab, ya, sunnah dan tidak wajib. Ini ada masalah khilaf, insyaallah kita bahas sedikit tentang, karena di sini disebut was'au ila dzikrillah. Yang jelas yang pertama, was'au ila dzikrillah maksudnya adalah bergegaslah kalian menuju zikrullah. Dan sejumlah ulama mufassirin menyebutkan bahwa zikrullah yang dimaksud di ayat ini adalah khutbatul jumah. Bersegera kalian untuk menghadiri khutbah al-jumah. Dan di ayat ini apa yang disebutkan berkenaan, dan ini inti daripada apa penamaan surat al-jumah, di tiga ayat terakhir ini membicarakan beberapa ahkam, hukum-hukum dan adab Jumat. Di sini dan sholat Jumat diterangkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwa summiyat al-jum'ah jum'atan, Jumat itu disebut Jumat dari kata jama'a yajma' atau ijtama'a yajtami' ijtima'. Kenapa? Fa inna ahlal Islam yastami'una fihi fi kulli usbu'in marrah bil ma'abidil kibar. Karena orang-orang Islam berkumpul pada hari tersebut, ya, pada setiap pekan satu kali, yaitu pada hari Jumat tersebut, di tempat-tempat ibadah yang besar, masjid-masjid jami', bukan musola kecil atau yang selain. Beberapa masjid kecil, musola kecil bergabung ke masjid jami', masjid yang besar. Dan pelaksanaan sholat Jumat, ya, adalah lebih besar daripada sholat lima waktu yang biasa. Yang biasa sholat lima waktu sehari lima kali kaum muslimin bertemu di wilayah tersebut di masjid kaumnya. Dan pada hari Jumat di beberapa masjid mereka berkumpul di masjid jami'. Dan sebagaimana dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masjid Nabawi. Orang-orang Arab dusun yang di pinggiran, ya, mereka semua berduyun-duyun datang ke masjid Nabi untuk sholat al-Jumat. Dan itu perkumpulan lebih besar lagi. Lebih besar daripada itu ada sholat id, ya, sholat id di tanah lapang. Beberapa masjid jami' mungkin ngumpul di tanah lapang. Semakin besar semakin banyak orang lagi. Lebih besar daripada itu wukuf di Arafah. Dan tidak ada perkumpulan manusia terbesar sepanjang sejarah, ya, dari awal hingga akhir melebihi daripada rutinitas kaum muslimin pada wukuf di Arafah saat haji. Dan itu mengingatkan perkumpulan di padang mahsyar, di mana orang-orang dibangkitkan dengan kondisi sama tanpa sehelai kain pun. Adapun wukuf di Arafah masih menutup aurat, tetapi dengan kain sederhana, izar dan ridha, tanpa mereka mengenakan pakaian-pakaian mewah, siapapun status dan berapapun kedudukan mereka. Kembali ke masalah Jumat, maka Jumat ini salah satu momen istimak muslimin, perkumpulan muslimin di hari raya mereka. Ya. Oleh karenanya di situ ada khasa'is, ada kekhususan, keistimewaan, disebutkan banyak, bisa dilihat di kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Keistimewaan, kekhususan hari Jumat, baik dari sisi sejarah, latar belakang, fadilah, maupun dari sisi hukum-hukum dan adab-adab atau ibadah yang khusus ada di hari Jumat, tidak ada pada yang lainnya. Dan di antara keistimewaan sebagian yang disebutkan Ibnu Katsir, fihi kamula jami'ul khalaiq, penciptaan selama, ya, diciptakan fi sittati ayyam, diciptakan dari mulai awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sempurna penciptaan pada hari keenam, hari Ahad itu hari pertama, Isnin Senin itu hari kedua, Tsulatsa hari ke Salasa ketiga, ya, kemudian Rabu itu dari Arba'a hari keempat, Khamis Khamsah lima, Jumat, nah ini keenam. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala selesai, yaitu pada penciptaan allati khalaqallahu fiha samawati wal ard. Ya, Allah selesai menciptakan langit bumi padanya. Dan juga pada hari ke-6 tersebut, pada hari Jumat, fihi khuliqa Adam. padanya Allah ciptakan Nabi Adam. Setelah semuanya sudah, malaikat dan berbagai macam, suatu ketika Allah hendak menciptakan satu bangsa, satu jenis makhluk, yaitu manusia. Diciptakan Adam pertama kali, Allah pilih pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, di hari itu pula Adam dimasukkan ke jannah. Wa fihi ukhrija minha, namun pada hari Jumat itu juga Adam terusir dari al-jannah. Wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat juga kelak akan tegak hari kiamat. Pada hari Jumat juga kelak akan tegak hari kiamat. Wa fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdul mu'min yas'alullaha fiha khairan illa atahullahu iyyah, dan ada satu waktu, satu momen di antara waktu hari Jumat tersebut yang mana doa seorang mukmin itu mustajabah. Tidaklah seorang hamba Allah yang beriman memohon kepada Allah suatu kebaikan apapun padanya illa atahu iyyah, kecuali Allah akan berikan. Dan sejumlah ulama merojikan itu antara ba'dal asar sampai menjelang habisnya hari Jumat, yaitu dengan tenggelamnya matahari malam Sabtu, ya, akhir hari Jumat di penghujung. Nah, ini beberapa kekhususan hari Al-Jum'ah, dan begitu pula diantaranya adalah tentang pelaksanaan sholat Al-Jum'ah itu sendiri. Maka disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fasawwu ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, dan tentu sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, idza sami'atullah yaqul fi kitab, ya, ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian dengar Allah memanggil orang beriman dalam Al-Qur'an, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, nida'ul mu'minin, maka simak baik-baik pendengaranmu, ya. Dengan pendengaranmu, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena setelahnya akan datang sebaik-baik perintah atau sebesar-besar larangan. Mesti ada setelah ya ayyuhalladzina amanu, itu selalu ada perintah atau larangan. Itu selalu. Apakah kutiba alaikumus syiyam, ya, telah diwajibkan atas kalian puasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu amalakum, taati Allah, taati Rasul, jangan kalian batalkan amal ibadah kalian. Ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, semacam ini pasti datang setelahnya perintah atau larangan. Dan di sini, dan ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita lebih perhatian. Bukan berarti yang lain-lainnya kemudian tidak penting, tetapi ini memiliki sisi penting lebih. Maka ada di antara mutakhirin yang mengumpulkan tafsir di antara ulama, Syekh Muzaimin, khusus tafsiran tentang ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu dikumpulkan nida'ul mu'minin, ya, dikumpulkan di situ. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat min yaumil jumu'ah, apabila telah dipanggil, diseru, ya, untuk salat pada hari Jumat, ya, fasaw ila dzikrillah, maka bersegeralah, ya, menuju zikrullah untuk menghadiri khutbah al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salat min yaumil jumu'ah. Nih. Di sini ada padanya, sebagaimana nanti akan disebutkan Syekh di bawah, ya, beberapa ayat ini, ketiga ayat ini sekaligus akan Syekh sebutkan faedah-faedah tentangnya di bawah. Mari kita lanjutkan dulu, kita baca dari tafsir beliau dulu, ya, baru nanti faedah-faedah insyaallah jika waktu tersisa terkait dengan fikih ibadah terkait dengan Jumat. Disebutkan adapun terkait dengan fasawila dikrillah, bersegeralah, yang dimaksud bukan lari kecil sebagaimana zahir maknanya, tetapi yaitu untuk seorang menyegerakan, bukan dengan dia lari-lari. Dan tentang pembahasan tersebut datang beberapa riwayat, tentang seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar Kalau kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat, dan tidaklah kalian dengan sikap tenang dan berwibawa, wala tusri'u, dan jangan kalian cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapat dikerjakan. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kalian ketinggalan sempurnakan. Lafadz Bukhari. Ya, dan bahkan ada sebagian riwayat, ya, itu ada dengan bentuk larangan. Ya, kenapa kalian masya'nukum ketika mendengar ada dentuman, ya, kaki-kaki orang. Kemudian beliau menyebutkan istajalna ila salat, kami bersegera cepat-cepat menuju salat. Nabi katakan fala tafalu, jangan kalian lakukan, idza ataitumus salat famshu alaikumus sakinah fama adraktum fasallu. Jika kalian mendatangi sholat, berjalanlah dan dalah kalian tenang, apa yang kalian dapat dikerjakan, wa ma fataku fatimu, apa yang terlewat kalian sempurnakan. Hanya saja Syekhul Islam Taimiyah menganggap ini pada perintah, yaitu istihbab, karena ada hadis yang lain. Ada seorang sahabat masuk dalam sholat, waqad hafazahun nafas, dia sudah kehabisan nafas, tersengal-sengal, menggeh-menggeh, karena dia cepat-cepat masuk dalam sholat. Kemudian dia segera baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seingat saya dia baca seperti itu. Tidak sempat baca iftitah apa? Allahumma baik baini atau yang lain dia. Maka selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa dari kalian yang membaca bacaan itu? Disebutkan aku melihat 12 malaikat, yaitu mereka berebutan mana di antara mereka yang mau menghadapkannya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah saya dia di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kondisi sahabat yang terengah-engah tadi, ya. Sehingga dijamak dengan hadis ini, maka Syekhul Islam menganggap itu termasuk hal sunnah dan bukan sampai tingkat dosa ataupun haram, ya. Dan tentunya itu pun dengan qaid tidak sampai madarat dan atau memadaratkan, ya, tersandung-sandung atau nabrak yang lainnya, atau dengan berlari-lari, ya, kencang, ya, tetapi dengan lebih mempercepat, yaitu jalan dan yang semisal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ada pun terkait dengan Jumat, dan yang dimaksud fasawi la zikrillah, diterangkan para ulama ayat seperti Ibnu Katsir dan Syekh Sa'di di sini, yang dimaksud mubadarah ilaiha, menyegerakannya, dan bukan sa'i secara fisik. Karena sa'i itu memiliki beberapa makna. Bisa yang dimaksud, ya, di sini dengan menyegerakan, ya, dengan niat dan kesungguhan, bukan hanya dalam masalah pergerakan cepat kaki, ya. Oleh karena itu dinukil dari kota ada, ya, fasawi la zikrillah, yakni antas'a biqalbika wa amalik, engkau menyegerakan dengan kalbumu dan amalanmu, dengan kegiatan. Kalau engkau ada aktivitas, ya, maka lebih engkau segerakan. Dan demikian pula di sana ada sa'i, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ini Ismail, ketika Ismail telah mencapai usia sa'i, yaitu al-masyu ma'ahu, bisa berjalan bersama ayahnya, beraktivitas membantu ayahnya. Kalau anak masih kecil kan, ya, paling sangat terbatas, ya. Tapi ketika sudah mulai kuat, dia bisa bantu bapaknya beraktivitas macam-macam. Ya, ini usia-usia mulai dewasa, ya. Lebih-lebih ketika sudah balik. Falam mabalagha ma'ahu sa'ya. Dan ada pun terkait dengan adab-adab, tentunya banyak apa yang disebutkan, ya, mandi, berbersih, wangi-wangi, ya, dan seterusnya, yang tentu tidak bisa kita bahas secara detail seluruhnya di dalam pembahasan tafsir ini. Ini pembahasan ada di, ya, di fiqih. Kemudian di antara perkara yang penting ketika hari Jumat, apa yang disebut di ayat ini, wadharul bai', ya, dan tinggalkanlah jual beli, dan tinggalkanlah jual beli. Ai utrukul bai'a idza nudiya lis-salati wamdu ilaiha. Maksudnya darul bai', yaitu tinggalkanlah jual beli jika sudah ada seruan untuk salat, maka bersegeralah kalian menuju panggilan tersebut, ya. Ketika dipanggil, maka menuju masjid. Dan apa yang dimaksud di sini adalah panggilan, yaitu pada azan Jumat yang menunjukkan, yaitu imam telah apa istilahnya, naik mimbar. Maka itu batas yang semestinya kalian paling akhir ya bersegera menuju kepadanya. Dan disunnahkan untuk ibtikar mendahului lebih, sebagaimana hadis-hadis ya, barang siapa yang man atal jum'ah fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana, dan seterusnya dari hadis muttafaqun alaih yang pernah kita bahas di bab fikih yang sudah telahkah. Siapa datang hari Jumat pada waktu pertama, saya akan berkorban unta, dan seterusnya dan seterusnya ya. Tetapi ini batas apa yang disebut, kalau sudah dengar azan maka segera tinggalkan aktivitas, tinggalkan jual beli. Nah, terkait dengan nida di sini yang dimaksud adalah tentunya idza nudiya lis-shalat, maksudnya azan Jumat itu sendiri. Dan ini tidak diragukan terkait dengan azan al-Jum'ah, itu azan ya azan untuk Jumatan, karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada satu kali azan ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahullah, dan dalam hadis-hadis ya disebutkan Ibnu Katsir, idza nudiya lis-shalat al-muradu bihadza an-nida huwa an-nida utsani, yang dimaksud panggilan kedua, alladzi kana yaf'alu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa sejak masa Utsman sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada dua kali azan, tetapi di masa Nabi SAW hanya ada satu. Maka kalau mereka di sana disebut sekarang panggilan kedua. Ala kullin, panggilan kedua atau pertama itulah panggilan saat imam sudah naik mimbar. Ini yang dimaksud. Idza kharaja fajalasa 'alal mimbar. Ketika imam keluar dan duduk di atas mimbar, kemudian muadzin azan. Fa inna kana hina idzin yu'adzin baina yadayhi. Ya, maka saat itu muadzin muazan di hadapan imam atau khatib. Fa hadza wal murad, ini yang dimaksud. Fa amman nida'ul awwal alladhi zadahu Amirul Mukminin Utsman bin Affan fa inna ma kana hadza likathratin nas. Adapun azan pertama yang ditambahkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan, maka ini karena banyaknya orang saat itu. Kama rawahu Bukhari, kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat Bukhari dari dengan sanadnya menyebutkan bahwa dulu panggilan pada hari Jumat, kanan nida yaumal Jumat awaluhu idza jalasal imamu alal mimbar al-ahdi Rasulullah SAW. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azan itu hanya satu kali, yang pertama saat imam sudah keluar dan duduk di atas mimbar. Maka saat itu kemudian muadzin berkumandang. Wa Abi Bakar, wa Umar. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar sama, di masa Umar sama. Falamma kana Utsman ba'da zaman, di masa Utsman setelah beberapa waktu memimpin ya, tidak langsung ya. Wa kathuran nas, dan muslimin semakin banyak, zadan nida atsani ala zaura, maka Utsman menambahkan panggilan azan di atas zaura. Zaura yakni yu'adzan bihi ala dar allati tusamma zaura, satu bangunan yang disebut zaura. Wa kanat arfa'u darin bil Madinah, itu adalah bangunan tertinggi di Madinah, di kurbil masjid, dan letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi karena paling tinggi, maka dipilih dan dikeraskan suara di sana. Dan itu panggilan juga untuk mengingatkan orang-orang yang di pasar dan beraktivitas untuk mereka persiapan lebih kasih, untuk mereka persiapan kemudian segera berangkat dan tidak menunggu azan yang ya pertama ketika khatib naik mimbar tersebut. Adapun di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, istihad beliau, tidak dilakukan Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya. Dan sahabat imma, dan sahabat ketika menentukan sesuatu beristihad, imma dia beristihad benar dapat dua ganjaran, atau istihad keliru dapat satu ganjaran. Dan ada pun yang terpilih dan dilakukan para ulama al-hadis, dan sebagaimana dilakukan di tempat kita hanya satu kali, karena itu mencocoki di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dibutuhkan di masa Utsman telah hilang, sebab sekarang dengan mikrofon dan seterusnya telah apa istilahnya telah tersebar terdengar, dan demikian orang mengetahui dengan jam, dengan waktu atau beberapa hal yang ada, dan itu cukup ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah. Dan kalaupun itu perkara baru di masa Utsman bin Affan, tidak kemudian sampai pantas dikatakan suatu hal ini muhdats, apalagi pelakunya disebut mubtadi' la. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Maka khulafa' rasyidin dalam istihadnya ya, itu memiliki sisi, ya, memiliki sisi pertimbangan. Ya. Lebih-lebih, tapi Nabi katakan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang terbimbing. Ya. Sekalipun para ulama hadis menguatkan seperti yang di masa Abu Bakar, Umar, dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun demikian, ya, ini istihad Utsman dan kondisinya tidak sama seperti di kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Ya, itu. Hanya saja, dan wallah alam apakah saat itu kemudian tidak diketahui adanya pertentangan dari sahabat dan mereka yang jadi keputusan Amir lebih-lebih saat itu ini dan dengan istihad beliau. Nah, adapun di masa apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kalender, ya, Hijriyah, para sahabat kumpul, ayo bikin kalender, ya, dimulai dari mana? Mulai kelahiran Nabi tahun gajah, atau mulai Nabi diangkat jadi Nabi, ya, atau saat Nabi hijrah, atau saat Nabi Isra Mi'raj. Ini terjadi selang mendap, sehingga akhirnya mereka bersepakat pada Hijri. Ini beberapa keputusan dari sahabat, tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun demikian digunakan. Adapun ketika tidak ada hajat, ya, dan kalender ini ada hajat, ya, bagaimana Umar bin Khattab, ya, ingin menyelisih mukhalafatul ashabil jahim. Dan ini penting termasuk prinsip kita, ya. Mereka membuat hal tersebut. Adapun kembali ke Jumat, ya, di sini maka adzan yang dimaksud idza nudiya lis-shalat min yaumil jum'ah, adzan ketika imam di atas mimbar. Fas'au ila dzikrillah, bersegera menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Terkait dengan masalah jual beli ketika sudah azan, ya, maka para ulama rahimahumullah mereka sepakat bahwa hal tersebut haram, dilarang dan berdosa pelakunya jika sadar, ya. Tetapi mereka khilaf tentang hukum jual belinya sah atau tidak. Ya, Ibnu Katsir taala menyebutkan is'au ila dzikrillah, ya. Maknanya dzarul bai' ai is'au ila dzikrillah watrukul bai' idza nudiya lis-shalat. Kalau sudah ada panggilan salat, maka tinggalkan jual beli. Wa li hadza ittafaqal ulama radhiyallahu anhum ala tahrimil bai' ba'da nida'i tsani. Karena para ulama sepakat haramnya hukum berjual beli setelah panggilan kedua. Yakni kalau di maksudnya panggilan kedua setelah Utsman dan seterusnya, panggilan ketika sudah ada khutbah, ya, imam naik ke atas mimbar untuk khutbah. Ya, ini. Dan demikian pula pada umumnya ini juga kita tambahkan ketika iqamah ditegakkan dan dia tidak punya uzur, ya, iqamah salat-salat. Ya. Adapun pembahasan tentang surat ini, ayat ini terkait dengan Jumat, yaitu azan Jumat, tinggalkan jual beli. Mereka sepakat hukumnya haram. Waqtalafu hal yasihu idza ta'atahu muta'atin amla. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah sah jika ada penjual dan pembeli telah akad transaksi, apakah sah jual belinya tersebut yang sudah terlanjur, ya, dia lakukan, ya, jual beli tersebut apakah sah atau tidak, ala qaulain. Yaitu ada dua pendapat. Ada Ibnu Katsir wa zahirul ayat ada musihha. Dia menyebut zahir ayat menunjukkan tidak sah. Kama huwa muqarrar fi mawdhi'. Dan itu dilogikkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bissawab, ya, bahwa yang demikian itu sah. Meskipun pelakunya berdosa, tapi jual belinya sah. Ya, kenapa? Dikarenakan larangan dan hukum haram tersebut, larangan untuk tinggalkan jual beli, ya, dan bersegera menuju khutbah, itu tidak khusus hanya untuk jual beli saja. Bagaimana seandainya orang mencangkul sawahnya di ladang, ya, apakah karena enggak ada ayatnya yang diperintahkan suruh meninggalkan aktivitas hanya para pedagang, harapannya para pembeli yang berbelanja, tinggalkan jual beli kalian, bersegeralah menuju zikrullah mendengarkan khutbah Jumat. Atau ya petani, ya, yang beraktivitas dan mereka wajib Jumatan diperintahkan meninggalkan aktivitas itu semua, dan ini yang benar. Maka ketika larangan dan yaitu tinggalkan wadrul bai, tinggalkan jual beli, itu bukan dilarangnya jual beli itu apa istilahnya umum, tapi karena apa? Karena bertabrakan dengan mendengarkan khutbah Jumat. Dan begitu pula perintah untuk datang mendengarkan khutbah Jumat tidak khusus hanya bagi yaitu orang-orang yang sedang berjual beli, tinggalkan, tetapi semua yang beraktivitas. Maka ketika an-nahya la yakhtassu bil akad, larangan tidak khusus dengan akadnya, apa semata-mata ya akadnya saja ya, tidak, tapi itu karena bertabrakan dengan khutbah al-Jumat. Falam yamna sihhatah, maka ini tidak menghalangi keabsahannya. Jadi ini contohnya seperti seorang sholat dipakai kain sutra laki-laki, seorang sholat ya misalnya pakai sarung sutra. Ya sebagian ulama menganggap kan haram dia pakai sarung sutra ya. Padahal ini penutup auratnya, dianggap seperti tidak pakai sehingga batal misalnya, dan seterusnya. Dan sebagian ulama mengatakan lah, larangan pakai sutra apakah khusus saat sholat atau tidak? Tidak khusus saat sholat ya. Dia dilarang baik saat sholat ataupun selainnya ya. Dia dilarang umum, tidak khusus terkait dengan, tidak khusus terkait dengan hal ini ya. Dan sebagian ada yang mengaitkan dengan hal ini ya, sebagaimana hal tersebut dilihat dari sisi apakah jual beli itu dilarang mutlak atau saat khusus sedang khutbah Jumat. Ya, sebagian ketika dilihat dari sisi ini mungkin dilihat dari sisi bertabrakan dengan khutbah Jumat maka tidak sah. Tetapi ada sisi yang lain yang mereka melihat bahwa larangan untuk beraktivitas tidak khusus hanya untuk berjual beli, tetapi larangan untuk beraktivitas aktivitas yang lain-lainnya ketika itu bertabrakan dengan khutbah al-Jumu'ah. Nah, ini tentunya khilaf yang cukup kuat di kalangan ulama rahimahullah tentang hal ini, sehingga di antara mazhab pun terjadi silang pendapat terkait dengan hal ini. Nah, kalau zahiri ya, dan juga Ibn Mundir dan Syekh Utsaimin dan seterusnya yang masyhur dari mazhab Malikiyah dan Hambali haram dan tidak sah. Namun sebagian ulama yang lainnya berpandangan sah namun dia berdosa. Dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur mayoritas ulama ya, termasuk Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ya ala kullin, tentunya seorang muslim, seorang mukmin tidak melakukan hal tersebut ketika ada azan panggilan terlebih pada Jumat. Adapun di ayat yang setelahnya disebutkan wadarul bayt dzalikum khairul lakum, itulah lebih baik bagi kalian min ishtighalikum bil bayt, dibanding kesibukan kalian berjual beli, au tafwitikum as-salat al-fariidah, atau kalian kehilangan salat, daripada kalian kehilangan salat fardu allati hiya min akadil furud, yang termasuk salat fardu yang paling ditekankan Jumat. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, anna ma indallahi khairu abqa, bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, wa anna man atharad dunya ala din, barang siapa mendahulukan urusan dunia di atas agama, faqad khasiral khasara haqiqiyah, dia akan merugi dengan kerugian yang nyata yang hakiki, min haitsu yadhunnu annahu yarbah, di mana dia menyangka dia akan untung, dapat keuntungan jual beli, tetapi hakikatnya dia merugi, betul-betul merugi. Karena pahala di sisi Allah jauh lebih besar dibanding dengan keuntungan duniawi. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah fadilah karunia dari Allah, dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah, semoga kalian beruntung. Qala Syaikh Sa'di rahimahullah, wa hadzal amru bitarkil bai' mu'aqqatun muddatash shalah, perintah meninggalkan jual beli tadi ini terbatas selama masa yakni sholat al-jum'ah. Fa'idha qudiyatus sholat, jika sholat jum'at telah selesai, fantashiru fil ard, ya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, yakni kata beliau, li talabil makasib wa tijarat, untuk mencari penghasilan atau pendapatan dan juga perniagaan, ya, untuk berbisnis dan semisalnya pada al-jum'ah. Walamma kana al-ishtighalu bit-tijarah madhimnatul ghaflah an dzikrillah, dan ini apa juga ketika disebutkan terkait dengan masalah mencari rezeki pada al-jum'ah, suatu asungan, bukan suatu hal yang wajib atau yang semisal itu, namun dinukil dari sejumlah salafun salih bahwa hal yang demikian akan diberkahi. Dan Ibnu Katsir menyebutkan ruwiyan ba'd salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf, anhu qal, mengatakan man ba'a washtara fi yaumil jumu'ah ba'da salat barakallahu lahu 70 marrah, barang siapa menjual atau membeli pada hari Jumat ba'da salat, Allah akan memberkahinya 70 kali. Dan disebutkan liqaulillah, berdasarkan firman Allah, fa idza qudiyatish shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ada keutamaan Allah lebih. Adapun terkait dengan 70 kali ini butuh padanya dalil, wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas di sini ketika ada ya perintah Allah SWT, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, ini menunjukkan disukainya hal tersebut. Ya. Dan subhanallah, kita dulu di Yaman Darul Hadis, ya, setelah Jumat dan ya, keluar itu ada pasar Tiban, ya. Jadi keluar itu yang jual anggur, yang jual sendal, yang jual baju, yang jual bandeng, yang jual buku, yang jual pulpen, yang jual kitab-kitab bekas, ya, dan berbagai macam, ya, di ba'da Jumatan. Kembali ke sini disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, walamma kana al-ishtighalu bit-tijarah madhinatul ghafla dzikrillah, dan ketika menyibukkan diri dengan perdagangan itu adalah tempat berpotensinya seseorang lalai dari mengingat Allah, karena sibuk hitung-hitungan, ya, penjual dengan pembeli, seringnya lalai dari mengingat Allah. Amarallahu bil-iktari min dzikrih, maka dalam ayat ini pun Allah memerintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah. Lian jabiru bihadza, agar tertambal dengan ini, supaya tidak banyak lalai, lupa. Ya Allah, persilahkan cari rezeki, mengais rezeki setelah Jumatan, yang tadinya dilarang ketika Jumatan, sekarang silahkan. Dan ini menunjukkan mubah adalah tadinya dilarang, sekarang diperintahkan. Itu menunjukkan mubah dalam usul fikih. Ini kan perintah, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, seakan perintah menunjukkan wajib. Tapi tidak, kenapa? Karena dinetralkan dengan yang sebelumnya dilarang jual beli. Wadharul bay', tinggalkan jual beli, jangan jual beli. Sekarang jual belilah kalian. Jadi netral, menunjukkan mubah. Tapi demikian sebagian salaf disebutkan adanya barakah, yaitu berjual beli ba'da al-jum'atan. Dan ketika orang berjual beli dan berdagang seringkali lalai dari urusan akhirat, lalai dari ihtisab, mengharap pahala Allah, maka Allah pun perintahkan wadhkurullah kathira. Faqala wadhkurullah kathira, dan ingatlah Allah dengan banyak, ay fi hali qiyamikum wa qu'udikum wa ala junubikum, baik dalam kondisi kalian sedang berdiri atau kalian duduk atau kalian berbaring, la'allakum tuflihun, semoga kalian dengan itu beruntung. Fa innal ikthar min dzikrillah akbaru asbabil falah, karena sesungguhnya memperbanyak mengingat Allah, apakah dengan istighfar, dengan hawfalah, la haula wala quwata illa billah, atau tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, atau tahlil afdalul dzikr, dia berzikir dengan zikrullah apa saja, maka itu termasuk sebab keberhasilan, keberuntungan seseorang. Ya, dia akan mendapatkan ya kemenangan, keberuntungan, diantaranya dengan banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pun ayat yang setelahnya qadarullah belum bisa kita baca ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ayat ke-11 sekaligus beberapa ahkam ibadah, hukum-hukum ibadah seputar Jumat yang terutama diambil dari ayatul ahkam ini. Ayat-ayat ini, tiga ayat ini termasuk ayatul ahkam, ayat-ayat yang mengandung padanya fikih ibadah, terkhusus terkait dengan Jumat. Ada ayatul ahkam tentang puasa, ayatul ahkam tentang sholat, ada ayatul ahkam ini tentang Jumatan. Wallahualam, insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.